أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Maka ikhwani fillah na'azakumullah wa akhawati fillah kaum muslimin dan kaum muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menasihatkan, min husni islamil mar, dari baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan perbuatan yang la ya'ni. Makna lainnya dari la ya'ni adalah yang bukan urusannya. Sehingga fuduli itu adalah sifat yang tercela dalam syariat. Tau fuduli. Fuduli itu orang yang selalu pengin tahu yang bukan urusannya, yaitu pengen tahu cerita tentang orang fulan dan allan, fulanah dan allanah. Kalau tidak tahu itu rasanya penasaran betul. Saya penasaran, anus coba ceritakan dong, ceritakan dong. Lo apa urusanmu? Apakah kamu hakim di pengadilan sehingga kamu perlu tahu kejadiannya dengan detail dari kedua belah pihak? Atau kamu adalah seorang juru fatwa, muftiah yang akan menyelesaikan urusan mereka yang bertikai sehingga harus tahu betul kejadian bagaimana sehingga keluarkan fatwanya begini? Atau kamu seorang ustaz dan ustazah yang perlu menasehati mereka sehingga harus jelas apa yang terjadi di antara mereka? Sebagai apa kamu ini? Sebagai penonton. Maka tentunya kalau pembicaraan yang penting banyak tapi tidak dibicarakan, justru membicarakannya perkara yang tidak perlu dan betul-betul penasaran, hanya menuju satu huruf O, selesai. Terus O, selesai. Hanya pengen bilang O, puas dia sudah. Lalu setelah O, apa dapatnya kamu? Hanya sekedar informasi. Apakah terus berakibat baik untukmu? Kemudian kamu menasehatinya, atau kamu memfatwakan satu fatwa, atau kamu membimbingnya, atau kamu hakim yang menyelesaikan urusan mereka. Bukan semua. Lah terus, ya sekedar pengen tahu aja. Itulah yang namanya layak nih.